Konsultasi Syariah. Wanita tidak mendapat pahala jamaah ketika ke masjid? Pertanyaan. Jika wanita paling utama sholat di rumah, apakah jika dia sholat di masjid, dia mendapatkan keutamaan jamaah di masjid? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdol daripada sholatnya di ruang tengah rumahnya. Sholat wanita di kamar kecilnya, yaitu tempat simpanan barang berharganya, lebih utama dari sholat di kamarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga dinyatakan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin." Yang artinya, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah bersama Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu, atau bait, lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu, atau hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama daripada sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, para ulama sepakat bahwa salat wajib bagi lelaki di masjid secara berjamaah lebih afdol dibandingkan ketika dia kerjakan di rumah sendirian. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat jamaah lebih afdol 25 kali dibandingkan salat sendirian." Dalam riwayat lain, lebih afdol 27 kali. Muttafaq alaih. Sementara untuk wanita, lebih afdol mengerjakan sholat wajib di rumah. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan hadis-hadis di atas, sebagian ulama menegaskan bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid hanya berlaku bagi lelaki dan bukan wanita. Karena yang diperintahkan dalam hal ini adalah lelaki dan bukan wanita. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari, salatnya lelaki secara berjamaah itu dilipatkan. Ini menunjukkan bahwa salat wanita berjamaah di masjid tidak dilipatkan pahalanya. Karena salat wanita di rumahnya lebih baik dan lebih afdal. Fathul Bari. Demikian pula keterangan yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Menurut Al-Hafidz, keutamaan ini hanya berlaku bagi lelaki, karena sholat wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan ikut berjamaah di masjid. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.